Alla saca annerilino, alla bagni si kaya, anne saringku, anne tunaku, emporika sia-sia. Cinaku, mingka atingmu. te airina ke. Kade kuasi memang rio berhenti najaanku sesak lalang. lanu pare karik karinanmu. kanta kisahmu anakku mati nia punaku mali yang tomo mengiri dali kanta kijaga anakku oh kamarai. Si poco tú saya terima nikah yang mulia titik kita dulu dengan marsi kita mas dan seorang kasalah tulang tunai karena Allah. Sabak langit na buta ajari sapi. Nakemine bella ripangitun.